sekarang rindu. Kita dekat, aku pun mulai merapat. Kita dekat, ku pegang kau dengan erat. Akhirnya kini kamu mulai terpikat. Ujung rayu tipu muslihat. Kamu lari, ku dekati. Kau sembunyi, kan ku cari. Cepat atau lambat, kau kan ku dapat. Pantang pulang sebelum saat.